Lagu ini buat yang lagi kasmaran ya, yang lagi jatuh cinta. Okay. Tiga tembang lagu dari saya cukup. Terima kasih. Kita Julia. Kembali Om Ipo. Terima kasih.